Jatim Slubas. Apa aku salah? Thank you. Jatim Slobas. Opo aku yang sayang, tapi naiku ingilah ninggal kiroso tresno jadi kenangan. Part of the area. This is my performance. I DJ Togo. We live.